Merinding saya tadi mendengar kawan-kawan memberikan laporan. Mereka meyakinkan saya berita ini akurat. Untuk Riau sudah terhitung jumlah yang resmi di angka 7 ribuan orang para lelaki homo. Innalillah. Rumbai termasuk di antara tempat yang terbanyak kaum LGBT-nya di sana. Kota Pekanbaru, maaf kalau saya sebutkan tempat ya. Saya ingatkan pemerintah Kota Pekanbaru, Gubernur Riau, ini kewajiban Anda menutup dan mengusir semua pelaku-pelaku seks menyimpang. Kewajiban Anda, jika Anda tidak lakukan, demi Allah, apa yang terjadi di Palu akan terjadi di kota tercinta yang kita sangat sayangi ini. Riau sudah rawan dengan bencana. Di bawahnya kita sudah tahu apa yang terjadi. Gempa dengan cepat bisa Allah datangkan. Dan cukup pelaku LGBT sebenarnya pemancing terbesar dari bencana. Saudara-saudaraku, memang menjelang Dajjal keluar, menjelang Dajjal keluar, ini kan ada di penghujung tanda besar kiamat. Di penghujung fase keempat ada empat tanda besar kiamat. Yang pertama adalah Duhon. Duhon. Yang kedua adalah Dajjal. Yang ketiga adalah Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Baru yang keempat, sebagai penutup fase keempat, Allah lepaskan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kita lihat tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal. Tolong dibaca kembali buku-buku kita yang berjudul Ensiklopedia Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyad. Di sana disebutkan para pengikut Dajjal, sebelum Dajjalnya secara fisik keluar menampakkan diri, para pengikut Dajjal itu ada 8 kelompok. Salah satu kelompoknya adalah para pelaku seks. Para pelaku seks menyimpang. Kaum LGBT adalah kelompok yang akan menyembah Dajjal, dan itu tersiapkan terlebih dahulu di setiap kota di seluruh dunia menjelang Dajjal keluar. Tanda-tanda Dajjal akan keluar di dalam hadis sahih Imam Muslim dari Fatimah binti Qais, 100% tanda-tanda Dajjal akan keluar di masa kita ini sudah terjadi. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, maka kehadiran kaum LGBT, tugas siapa menyetop mereka? Anda diam saja, maka saksikan bangunan-bangunan rumah yang Anda bangun puluhan tahun akan berakhir tamat. Kalau Anda biarkan, kalau ibu bapak membiarkan saja, sekolah-sekolah anak-anak kita akan rata dengan tanah. Anak kita ada dalam tumpukan itu. Usaha-usaha kita, kantor-kantor kita, kantor gubernur, kantor wali kota, dan semua kantor-kantor yang ada, jembatan kita, usaha kita, semuanya hancur karena kelakuan kaum Nabi Lut ini. Jangan biarkan. Hanya prinsip kita, Ustaz, kayak yang buat dosakan mereka, yang tanggung dosakan mereka, yang masuk neraka kan mereka. Kami jadi orang soleh saja, Ustaz. Kami akan diam sajalah. Kami akan terus taat. Yang penting kami awasi diri kami, keluarga kami, agar jangan melakukan hal yang sama. Kalau begitu prinsipnya, maka selamat datang kiamat kecil, kehancuran Kota Pekanbaru dan hilangnya Riau dari peta dunia. Ini saatnya Allah bayar cash. Sudah lama Allah tunda-tunda, Allah kasih waktu, Allah berikan perpanjangan. Mereka pelaku kaum Nabi Lut. Coba lihat ke dalam Islam, pelaku zina paling-paling dipukul punggungnya 100 kali, betul tidak? Zina normal ini. Ah, kalau dia sudah beristri atau bersuami, nah dilemparkan batu, maka dia pun meninggal. Dilemparkan batu, ditanam terus setengah atau kepalanya segini, dilemparkan batu, meninggal. Sudah selesai. Dan dia masuk surga nanti, karena dia tobat dengan dijalankan syariat Islam. Tapi pelaku seks menyimpang LGBT, tidak ditunggu dia tobat, tangkap, bawa ke tempat yang tinggi, kemudian lepaskan, maka matilah dia di bawah. Ternyata masih bergerak-gerak, bawa lagi ke atas, lemparkan lagi. Begitu Allah tetapkan hukum bagi para pelaku kaum Nabi Lut, saking jijik. jijiknya Allah dengan perbuatan ini. Dan ini ada di kota kita. Ini ada di negeri kita. Seandainya kita semua diam melihat makhluk yang lebih menjijikkan daripada anjing rabies yang gila dan lebih berbahaya daripada itu, hanya dengan lambaian yang hanya dengan lambaian begini, hancur kota kita. Kita biarkan. Tidak, demi Allah. Siapa yang punya akses ke wali kota, tolong sampaikan mereka. Kami tidak ingin kota Pekanbaru hancur, binasa dan lenyap dengan azab karena adanya kaum pelaku seks menyimpang ini di kota kami. Oh, belum ada undang-undang. Kalian kami gaji, kalian kami angkat untuk ciptakan perangkat, termasuk perangkat undang-undang yang bisa melindungi kami dan negeri kami dari kehancuran. Maka ini adalah permintaan kami. Tokoh-tokoh masyarakat bangkit bersama. Para dai-dai, ulama-ulama bangkit bersama. Seluruhnya serentak, serentak. Cepat, jangan main lama-lama. Tidak rela tadi saya mendengar sudah 7.000 orang. Mereka itu kayak vampir, kata Tengku Kiai Haji Zulkarnain. Mereka itu kayak vampir, kayak Dracula. Hari ini mereka menggigit, maka yang digigit adalah korban. Yang kena gigit besok sudah menjadi pemangsa pula, mencari korban. Dengan cepat mereka menyebar. Allah. Padahal sudah saya peringatkan. Alhamdulillah, dakwah saya dengan cepat direspon oleh pemerintah Kota Madya Padang. Langsung tokoh-tokoh masyarakat berkumpul, wali kota memberikan instruksi dan sudah mulai padang kota anti maksiat, mulai bergerak serentak. Saya berharap hal yang sama lakukan di Pekanbaru. Lakukan di Pekanbaru. Tidak cukup dengar-dengar ceramah lalu paham, tapi lalu diam saja. Jangan. Kita sedang berpacu dengan waktu antara azab turun atau Allah tunda. Syaratnya segera bergerak. Siapa yang punya akses ke wali kota, sampaikan baik-baik kepadanya. Ini kewajiban beliau. Anggota Dewan DPRD Kota Pekanbaru harus melahirkan undang-undang yang berwibawa, yang kuat, yang dikawal oleh kita semua. Polisi punya nyali dan keberanian kalau kita yang mau, kita yang ingin. Betul tidak? Mereka kita gaji buat apa? Buat menjaga kita, buat menjaga negeri kita. Dan bencana terbesar itu adalah ketika Allah menurunkan azab karena perbuatan mereka, dan kita tidak bisa lagi menolak azab itu dengan doa. Ya Allah, jangan turunkan azab, ya Allah. Walaupun selevel wali Allah berdoa, sementara amar ma'ruf nahi anil munkar tidak ditegakkan, Allah tidak akan dengar lagi doa itu. Tolong buka, tolong buka kitab tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hati kamu dengan bencana yang kami akan datangkan kepada kamu ketika kamu sudah melakukan dosa dan maksiat, atau ada sekelompok di antara kamu melakukan dosa dan maksiat. Kamu menyaksikan, pemerintah mampu menghentikannya, tapi kamu diam. Pemerintah tidak bergerak, tidak ada amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Kami akan turunkan azab, yang azab itu tidak hanya menimpa dan kena kepada para pelaku dosa dan maksiat saja, tetapi kamu yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang taat-taat, tapi diam saja, akan ikut merasakan bencana dan azab itu. Mau atau tidak? Kalau tidak mau, maka seluruhnya wajib bergerak. Wajib bergerak. Pekanbaru kota anti-LGBT. Rumbai anti-LGBT. Panam anti-LGBT. Tajamkan mata kita. Lihat, kalau sudah mulai agak aneh-aneh, kalau sudah mulai agak ketahuan jelas, foto cepat. Di mana tempat rumahnya, aksinya. Kalau perlu orangnya difoto. Lalu jadikan orang itu macam anjing rabies gila yang kita buru bersama-sama. Setuju atau tidak? Setuju. Mereka penghancur negeri. Kita gak bisa terima, Pak. Kita gak bisa terima. Saya tahu apa yang akan terjadi. Ini jangan-jangan Ustaz Zul akan hilang nih, segala macamnya. Terserah, saya titipkan jiwa raga saya kepada Allah. Ketemu saya mereka, saya lawan sampai saya mati. Atau mereka yang mati. Bu, hati-hati anak-anak kita. Hati-hati anak-anak kita. khususnya anak laki-laki Pak, memang ditarget betul oleh mereka. Sekarang ini saya malah curiga, agak sedikit gamang melihat orang gak ganteng-ganteng, tapi sudah mulai kemayu-mayu, jalannya udah bahaya ini. Stand. Iya. Waktu saya di Padang Panjang, Pak. Kota Padang Panjang, waktu itu saya masih pulang ya, tahun 95 dari Mesir. Pulang. Saya diikuti oleh seorang lelaki ganteng, itu kata saya, mulai menyapa saya dan mengajak saya untuk perbuatan kaum Nabi Lut. Untung tidak mau pelintir ke Pak Lut. Awak lu boleh tanya dan cakir kan bari aku tidak tahu dia laki-laki si sawana kini anak gua nambah leh jatuh jawa leh kan laki-laki sejati awak lu tanya nyo di mana lu malam kudan ini dia udah mau mengagam ini. Ayo, maaf Pak, ada yang berbahasa begini. Ini memang sudah sejak lahir kami seperti ini. Ini sudah fitrah bohong, dusta. Sebab Rasulullah bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak seorang pun yang terlahir ke muka bumi ini melahirkan, dia lahir dalam keadaan fitrah normal di atas fitrah yang lurus. Maka setan-setanlah yang menjadikan mereka menyimpang dari fitrah mereka. Jadi orang-orang LGBT, laki-laki suka dengan laki-laki, pastikan pasti ada setan betina masuk ke dalam badan laki-laki ini, dan setan ini suka dengan laki-laki dari kalangan manusia. Karena dia ada di badan laki-laki yang manusia ini, seolah manusia ini yang menjadi suka dengan laki-laki, padahal ada setan di dalamnya. Para pelaku LGBT, pastikan Pak, kumpulkan semua pelaku LGBT, kita rukyah mereka, kejar-kejar mereka semua. Tidak sedikit yang taubat dan berubah, insya Allah jadi normal kembali. Dan mereka malu menyesal, kok bisa saya dulu begitu setelah setannya keluar. Itu bukan fitrah, persis seperti kata hadis Nabi, fajitalan suhumu syayati, setan-setanlah yang menjadikan mereka menyimpang. Hah? Sama dengan kita, semua kita pasti melindungi diri dah dari apapun yang bisa membahayakan kita. Pasti apa tidak? Apapun yang bisa membahayakan, pasti kita akan lindungi diri kita. Itu yang normal, itu normal. Nah, kalau ada orang pengen bunuh diri, menandakan dia sudah dikuasai setan. Orang yang suka kepengen berkali-kali itu bunuh diri, pastikan dalam tubuhnya ada setan, rukyah. Setelah rukyah, baru berikan ke dia kepahaman, berikan dia kebenteng diri dan sebagainya. Ini bidang saya, Pak. Bidang kami, ya. Coba baca, dengarkan ceramah-ceramah saya tentang jangan ada dukun di antara kita. Coba dengarkan ceramah saya yang menyingkap rahasia jin dan setan. Ya, semua penyimpangan-penyimpangan dari fitrah ada setan di situ. La haula wala quwwata.